dimulai dari kalian satu umat yang menyerukan kepada kebaikan, yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah atau melarang dari yang munkar. Allah Azza wa Jalla perintahkan di dalam ayat ini dengan perintah yang kata para ulama menyebutkan perintah wajibnya berdakwah, yaitu mengajarkan kebaikan-kebaikan dan mengajak manusia menuju kebaikan-kebaikan, memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar. Ada perselisihan atau perbedaan tentang masalah ayat ini, tentang apakah ayat ini menunjukkan bahwa dakwah itu adalah termasuk fardu kifayah, yang mana jika sebagian kalangan sudah menegakkan dakwah maka gugur kewajiban dari yang lainnya, atau ayat ini menunjukkan bahwa setiap kaum muslimin wajib berdakwah. Yang demikian berangkat dari huruf mim yang ada di dalam ayat ini, wal takum minkum. Apakah min ini memberikan faedah lit tabi'in yang menunjukkan diwajibkan atas sebagian dan gugur atas sebagian yang lain, atau min di situ adalah ibtida, hendaknya ada umat, ibtida berarti permulaan, yang memulai kegiatan dakwah adalah dari kalian ketika turunnya ayat ini. Mulainya ayat ini diturunkan dan mulainya kegiatan dakwah itu dianjurkan adalah kepada para sahabat. Sehingga hendaknya ada umat ini dimulai dari kalian baik para sahabat, yang menunaikan dakwah, menyuruh manusia kepada kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Kedua-duanya para bapak para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala memiliki ihtimalan, kemungkinan-kemungkinan benarnya penafsiran tersebut. Akan tetapi berdasarkan nas-nas dalil yang lainnya, bahwa kewajiban berdakwah dipikulkan di atas pundaknya setiap muslim mukmin sesuai dengan taqah, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kesanggupan dia berdakwah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bi lisani, fa illam yastati fa bi qalbi, wa dzalika adhaful iman." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia merubah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Jika dia tidak sanggup merubah kemungkaran dengan tangannya, maka hendaknya dia merubah dengan lisannya. Apabila dia tidak sanggup merubah dengan lisannya, maka hendaknya dia merubah dengan hatinya. Dan merubah kemungkaran dengan hati adalah selemah-lemah iman. Hadis ini menunjukkan bahwa amar ma'ruf nahi munkar yang itu merupakan bagian dari pokok-pokok dakwah, mengajak manusia menuju kepada kebaikan, mengingatkan manusia dari kerusakan dan kemungkaran adalah kegiatan pokoknya berdakwah. Itu oleh Allah Azza wa Jalla diperintahkan untuk ditunaikan itu oleh siapapun di antara kaum muslimin sesuai dengan kemampuan dan kesanggupannya, sesuai dengan taqah atau kesanggupannya. Ini menunjukkan bahwa kewajiban berdakwah itu dibukukan di atas pundaknya kaum muslimin. Bagaimana Allah Azza wa Jalla memuji umat ini menjadi umat yang paling baik. Di antaranya Allah memuji umat ini menjadi umat yang paling baik lantaran mereka menegakkan dakwah ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baiknya umat. Allah SWT menyebut kalian sebaik-baik umat. Kuntum khaira umat ukhrijat minnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Bagaimana Allah mensifati sebaik-baik umat ini? Dia azza wa jalla berfirman, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sekali lagi, bahwa amar ma'ruf nahi munkar adalah pokok-pokok kegiatan dakwah, menunjukkan umat ini akan menjadi umat yang paling baik jika umat ini peduli dengan dakwah, jika umat ini menegakkan kewajiban dakwah. Sekali lagi, kewajiban dakwah yang hendaknya ditunaikan adalah berdasarkan kesanggupan, berdasarkan kemampuan. Allah Azza wa Jalla memang tidak memerintahkan kepada orang semua manusia. Tadi disebutkan sesuai dengan kesanggupan dan sesuai dengan kemampuan. Dan tentunya tidak semua manusia itu diwajibkan untuk berdakwah. Dibedakan orang yang jahil yang tidak memiliki ilmu dari orang yang alim yang memiliki ilmu. Yang mereka diperintahkan untuk berdakwah adalah orang-orang yang oleh Allah SWT diberi ilmu, yang oleh Allah SWT diberikan amanah ilmu. Ilmu tentang kitabullah, ilmu tentang sunnah Rasulullah dengan pemahaman yang benar. Maka mereka-mereka itulah di antara kaum, di antara umat yang oleh Allah SWT dibebankan untuk menyampaikan ilmunya kepada manusia, yang dalam arti lain untuk mereka berdakwah, mendakwahkan ilmunya tersebut kepada manusia. Dan begitulah Allah SWT mengambil janji dari setiap orang yang oleh Allah diberi ilmu tentang kitabullah Al-Quran, diberi ilmu tentang sunnah Rasulullah SAW, agar mereka menyampaikan ilmu dan tidak menyembunyikannya. Dia SWT berfirman, wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba la tubayyinunnahu linnas wa la taktumunahu. Dan ingatlah tatkala Allah SWT mengambil janji, tatkala Allah SWT mengambil janji mitsaq kepada orang-orang yang oleh Allah diberi ilmu berupa kitab, yaitu ilmu tentang Al-Qur'an, ilmu tentang sunnah, ilmu wahyunya Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena ilmu itu, para bapak, para ibu, hakikatnya ilmu adalah ma fihi qala Allah wa qala rasuluhu. Hakikatnya ilmu adalah apa yang disebutkan di sana kitabullah, yaitu firman-firman Allah. Dan yang disebutkan di sana tentang sunnah-sunnah, sabda-sabdanya Rasulullah. Adapun selain itu, maka itu sekedar was-wasnya syaitan. Sekedar was-wasnya syaitan. Sehingga Allah SWT mengambil janji dari orang-orang yang oleh Allah diberi ilmu, yang dimaksudnya diberi tentang kitabullah Al-Quran, diberi ilmu tentang sunnahnya Rasulullah SAW. Apa janjinya? La tubayyinunnahu linnas. Benar-benar kalian akan jelaskan, kalian akan sampaikan ilmu tersebut kepada manusia. Wa la taktumunahu. Dan benar-benar kalian jangan menyembunyikan ilmu ini. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa manusia dari umat ini yang Allah Azza wa Jalla bebankan untuk berdakwah, untuk menyampaikan apa yang mereka harus sampaikan, adalah yang memiliki ilmu, yang oleh Allah Azza wa Jalla diberi taufik, diberi anugerah, diberi amanah berupa ilmu. Rasulullah SAW menyebutkan tentang bagaimana menyampaikan ilmu ini. Yang dimaksudkan dengan menyampaikan kitabullah Al-Quran kepada manusia, menyampaikan sunnahnya Rasulullah kepada manusia, adalah bukan sekedar orang yang menghafal ayat, bukan orang yang sekedar menghafal hadis, kemudian dia menyampaikan apa yang dihafalnya. Kalau sekedar dia meriwayatkan, maka tidak mengapa. Tetapi apabila yang dimaksudkan adalah menjelaskan sampainya syariat ini kepada manusia, maka tidak demikian halnya. Berbeda antara menyampaikan hafalan tentang ayat, berbeda dengan menyampaikan hafalan hadis, kepada manusia dengan mengajarkan Islam, mengajarkan sunnah kepada manusia dengan berdasarkan kitab Allah Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu dalam sabdanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang benar, dengan pemahaman yang benar tentang hadis ini, Nabi bersabda, "Balighu anni walau ayatan." Sampaikan apa yang kalian riwayatkan dariku meskipun satu ayat. Perhatikan tentang hadis ini. Sampaikan oleh kalian, wahai kalangan kalian yang mengetahui tentang sunnah, yang mengetahui tentang ilmu, apa yang harus kalian sampaikan? Anni, apa yang datang riwayatnya dariku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walau ayatan, meskipun satu ayat. Hadis ini menunjukkan beda antara menyampaikan hafalan Al-Quran, menyampaikan hafalan hadis yang sekedar dihafal, dengan menyampaikan apa yang dipahami dari ayat, apa yang dipahami dari hadis, bagaimana pemahaman yang benar, bagaimana dipahaminya ayat ini sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, bagaimana hadis ini dipahami oleh kita sesuai dengan apa yang Rasulullah kehendaki. Maka tidaklah menyampaikan penjelasan tentang ayat, tidaklah menyampaikan penjelasan tentang hadis, melainkan orang-orang yang paham bagaimana riwayat ayat itu dijelaskan oleh Rasulullah, bagaimana hadis itu juga dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau bersabda, "Balighu anni walau ayatan." Sampaikan oleh kalian kepada manusia apa yang datang riwayatnya dariku. Sedangkan yang Rasul sampaikan adalah ayat Al-Quran. Yang disampaikan beliau adalah sunnah-sunnah itu, hadis-hadis beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau menegaskan, "Anni." Apa yang datang riwayatnya dariku, berarti penjelasannya dari beliau, pemahamannya dari beliau. Walau ayatan, meskipun yang kalian ketahui hanya satu ayat. Banyak di antara kalangan kaum muslimin yang memahami hadis ini bahwa siapapun yang dia membaca ayat, maka dia hendaknya menyampaikan kepada manusia. Apabila orang tidak disiplin tentang bagaimana mengajarkan ayat kepada manusia, maka dia akan mengajarkan ayat dengan pemahaman yang tidak terjamin. Bahkan apabila dia tidak tahu tentang pemahaman ayat tersebut, maka tidak aman dia akan menyesatkan dirinya dan menyesatkan manusia dengan memunculkan pemahaman yang justru menyelisih pemahaman yang Allah Azza wa Jalla kehendaki. Itulah yang dipesankan oleh Imam Asy-Syafi'i, adalah imam yang terkenal di antara kita rahimallahu taala. Di mana Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala menyebutkan tentang pesan yang sangat bagus ini, tentang pesan yang sangat bagus ini, bahwa nu'minu bima ja'a minallahi kama muradillah. Kita beriman terhadap ayat-ayat yang datang dari Allah, ala muradillah, sesuai dengan apa yang diinginkan, yang dikehendaki oleh Allah. Bukan sesuai dengan apa yang kita pahami, tetapi sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah Azza wa Jalla inginkan. Wa nu'minu bima ja'an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Sebagaimana kita juga akan beriman terhadap hadis-hadis yang datang riwayatnya dari Rasulullah, yang kita imani, yang kita pahami adalah alama arada bihi Rasulullah, sesuai dengan apa yang diinginkan, yang digendaki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kalimat itu dinukul oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala dalam kitab Lum'atul Itiqad Al-Hadi ila Sabili Rasul. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, kalangan orang-orang yang beriman, yang mereka menyampaikan ayat-ayat Allah, yang itu adalah ilmu, yang mereka menyampaikan hadis-hadisnya Rasulullah, yang itu adalah hakikat ilmu, sesuai dengan apa yang diinginkan Allah, sesuai dengan apa yang digandaki Rasulullah, pemahamannya adalah sebab pemahaman sunnah, pemahamannya Allah, pemahamannya Rasulullah, maka tidak ada satu kata pun yang mereka ucapkan. Tidak ada satu kata pun yang mereka sebutkan. Apalagi satu kalimat, apalagi satu paragraf, apalagi penjelasan melainkan ucapan mereka adalah sebaik-baiknya ucapan. Melainkan kata-kata yang keluar dari lisan yang mereka adalah sebaik-baik apa yang dilafadzkan oleh lisan. Tidak ada lagi yang lebih baik dari ucapan-ucapan lisan siapapun yang melebihi kebaikannya orang-orang yang berdakwah. Yang melebihi kebaikannya lisan orang yang mengajak manusia kepada kebaikan. Yang menyampaikan qala Allah wa qala Rasulullah. Tidak ada lagi yang lebih baik ucapan lisan. Allah SWT menegaskan tentang masalah ini dalam surat Fussilat. Allah SWT berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapalah orang yang lebih baik lagi ucapannya? Adakah orang yang lebih baik ucapan lisannya dibandingkan orang yang menyeru manusia kembali kepada Allah? Siapa manusia yang lebih baik ucapan lisannya dibandingkan orang yang menyeru manusia untuk kembali kepada Allah, dan dia beramal soleh, dan dia menegaskan, dan dia menyatakan bahwa aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah? Ayat ini menunjukkan bahwa lisannya orang-orang yang berdakwah, mengajak manusia mengenal kebaikan-kebaikan yang Allah ajarkan, mengajak manusia untuk kembali kepada sunnah, mengajak manusia untuk kembali kepada tauhid, adalah ucapan lisan yang paling baik. Di dalam ayat yang lainnya, Allah Azza wa Jalla menyebutkan, "La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas." Tidak ada satupun bisikan yang disebutkan oleh lisan mereka. Tidak ada. Satu kebaikan pun tidak ada yang diserukan oleh lisan mereka. Melainkan lisan yang memerintahkan orang untuk bersedekah. Sedekah adalah amal kebajikan. Semua kita tahu sedekah adalah amal kebajikan. Berarti termasuk dakwah. Termasuk dakwah. Kecuali lisan yang mengajak manusia, yang memerintahkan untuk berbuat kebaikan. Di antara contohnya adalah sedekah. Atau yang memerintahkan ma'ruf, perkara yang ma'ruf. Al-ma'rufu ma'arrafahu syar'u. Perkara itu disebut ma'ruf jika itu dikatakan ma'ruf oleh syariat. Dikatakan baik adalah jika syariat yang menyatakan itu adalah kebaikan. Bukan apa? Baik menurut manusia. Baik menurut kebanyakan manusia. Ini karena mayoritas manusia mengatakan ini baik berarti ini baik. Tidak begitu. Nah. Bukan di voting. Berapa yang hadir ini? 300 sekian. Siapa yang setuju? Siapa yang tidak? Yang setuju misalnya dari 300 itu ada 250. Berarti 50 enggak setuju. Oh, berarti ini baik. Karena suara mayoritas. Bukan begitu kebaikan. Bukan begitu kebaikan. Ini namanya apa? Demokrasi itu namanya. Bukan menilai kebaikan. Nah, kebaikan itu dinilai baik jika syariat yang menyebutkan bahwa itu adalah kebaikan. Sehingga para ulama menyatakan al-ma'rufu ma'arafahu syar'u. Bahwa perkara yang ma'ruf itu adalah perkara yang dipandang oleh syariat itu adalah kebaikan. Baru itu kebaikan. Meskipun manusia tidak setuju. Sehingga Allah sudah tidak memperbolehkan kita mengikuti kebanyakan manusia. Di saat apa yang disepakati kebanyakan manusia adalah keburukan. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhann. Kalau kalian mengikuti apa yang disepakati kebanyakan manusia, tidak berdasarkan yaitu kaidah syar'i, bagaimana untuk mengetahui ini baik apakah tidak baik, ini buruk apakah tidak buruk, hanya mengikuti manusia. Nah, sekarang trennya begini manusia. Zamannya sudah zaman now, gitu ya. Zamannya zaman now. Kalau kita tidak ikut apa yang ada pada manusia, nah, gimana nanti kita ketinggalan? Gimana nanti kita tidak didengarkan? Gimana nanti kita demikian dan demikian? Wa in tuti as-salaman fil ardi yudilluka an sabilillah. Justru kalau kalian mengikuti apa yang disepakati kebanyakan manusia yang kalian jadikan patokan untuk kalian anggap benar, kalian anggap baik adalah apa yang manusia sepakat itu dipandang baik oleh manusia. Tidak lagi anda itu memandang baik adalah syar'i. Yudilluka an sabilillah. Maka kalian akan disesatkan oleh mereka dari jalan Allah. Manusia kebanyakan akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Menunjukkan bahwa tidak dibenarkan menilai kebaikan-kebaikan dengan suara mayoritas. Sekali lagi, itulah hakikat dari demokrasi. Oleh karenanya, Islam tidak menetapkan berdemokrasi adalah sistem yang benar, sistem yang baik untuk mengangkat sebuah kebaikan, untuk menetapkan sebuah keputusan. Tetapi Islam mengenal majlis syura, yaitu majlis berkumpulnya orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang memiliki kejelian, orang-orang yang punya pikiran, orang-orang yang punya iman dan takwa, yang mereka adalah alul hali wal aqdi. Mereka orang-orang yang memiliki kapabilitas, memiliki kompetensi di dalam bidang sesuatu yang ini kebaikan, ini bukan kebaikan. Berdasarkan ilmu, maka mereka lah yang patut untuk bermusyawarah, untuk memandang, menimbang perkara yang baru, tren ini baru, ini zamannya zaman now seperti ini. Ditimbang secara syar'i. Timbangannya adalah secara syar'i. Apakah ini termasuk kebaikan, apakah tidak, jika tidak kebaikan, maka selamanya tidak akan bisa menjadi kebaikan menurut syariat. Para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, coba ketika sebagian kalangan sudah sedemikian, mudah-mudahan, bermudah-mudahan mereka mengikuti tren, mengikuti zaman, mengikuti ini dan seterusnya, sehingga akhirnya mereka pun terpeleset. Akhirnya mereka pun terpeleset sehingga tidak dibenarkan hal ini dalam satu masalah, satu bab, dan juga tidak dibolehkan pada bab-bab yang lainnya tentang din kita. Tidak dibolehkan pada tema-tema yang lainnya pada din kita, termasuk pada bab atau tema dakwah ilallah, berdakwah menuju kalimat Allah tabaraka wa ta'ala. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ternyata karena begitu mulianya juru dakwah dan begitu mulianya kegiatan dakwah, semua orang tahu bahwa dakwah adalah perkara yang mulia, perkara yang agung. Tetapi tidak boleh kita silau hanya sekedar memandang bahwa dakwah perkara yang mulia, kemudian kita halalkan cara apapun untuk meraih kemuliaan. Tidak dibenarkan secara demikian. Kita harus tahu bahwa dakwah harus dilakukan oleh orang-orang yang berilmu. Karena dakwah adalah amanah yang Allah pikulkan di atas pundaknya orang-orang yang oleh Allah diberi ilmu. Sebenarnya tadi ayat yang telah disebutkan, wa in akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab. Ingatlah tatkala Allah mengambil janji dari orang-orang yang Allah beri kitab, yaitu beri ilmu tentang kitab. La tubayyinunahu linnas wa la taktumunahu. Agar kalian menjelaskan ilmu tentang kitab ini kepada manusia dan jangan kalian menyembunyikannya. Menunjukkan bahwa berdakwah bagi orang-orang yang memiliki ilmu. Berarti orang-orang yang tidak memiliki ilmu, maka mereka tidak berdakwah. Kewajibannya adalah apa? Mencari ilmu, menuntut ilmu, memahami ilmu, dan supaya dia hilang kejahilan. Ini kewajibannya. Oleh karenanya Allah sudah juga memerintahkan bagi orang-orang yang jahil, yang tidak mengerti ilmu, bukan diperintahkan untuk berdakwah, untuk menyampaikan kepada manusia, tetapi perintahnya adalah fas'alu ahlazikri in kuntum la ta'lam. Bertanyalah kalian kepada ulama-ulama ahli ilmu. Ada zikri yang dimaksudkan adalah ulama-ulama ahli ilmu pada bidang-bidangnya. Tanyakan kepada mereka in kuntum la ta'lamun. Sekiranya kalian tidak mengerti ilmu. Menunjukkan bahwa orang yang tidak mengerti ilmu tugasnya bukan berdakwah. Tugasnya bukan menyampaikan ilmu, tetapi adalah belajar ilmu, bertanya tentang ilmu, mengkaji ilmu. Sehingga apabila dia oleh Allah diberi taufik ilmu, maka baru dia menyampaikan apa yang Allah berikan kepadanya berupa ilmu tersebut. Nah, ini adalah manhaj dakwah yang Allah Azza wa Jalla sendiri telah menetapkan manhaj ini, bahwa dakwah adalah bermanhaj ilahi. Menerjemah adalah maknanya yang Allah Azza wa Jalla tetapkan. Sehingga berdakwah adalah harus disesuaikan dengan metode yang Allah Azza wa Jalla telah tetapkan. Karena ingat bahwa tidak ada di kalangan umat yang Allah perintahkan untuk berdakwah melainkan mereka adalah para nabi dan rasul. Melainkan mereka adalah para nabi dan rasul. Mereka adalah imam-imam duat, imam-imam para penyeru, imam-imamnya para da'i. Yang pertama-pertama Allah perintahkan kepada mereka, para rasul, adalah berdakwah. Oleh karena Allah mengutus para rasul adalah untuk berdakwah. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara yang hendaknya kita harus pahami, imamnya para anbiya wal mursalin adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah azza wa jalla telah perintahkan kepada beliau. Allah telah perintahkan kepada beliau dengan firman-Nya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'an." Katakan ya Muhammad, katakan kepada umat, kepada kaum, hadhihi sabili, inilah jalanku. Allah sudah perintahkan kepada Nabi untuk menyebutkan kepada umat bahwa inilah jalanku, kata Rasul menyebutkan. Sebagaimana yang Allah perintahkan. Menunjukkan bahwa jalan yang dimaksudkan oleh Rasulullah di dalam ayat yang Rasul bacakan itu, jalan yang Allah tunjukkan. Inilah yang dimaksudkan bahwa dakwah jalannya adalah jalan ilahi. Dakwah itu manhajnya, metodenya adalah manhaj nabawi, manhaj ilahi. Metodenya adalah metode ilahi. Yang kata para ulama bahwa metode dakwah, manhaj dakwah itu tauqifiyah. Berhenti terhadap dalil-dalil yang ada tentang bagaimana berdakwah, berhenti pada dalil. Cari bagaimana tata cara berdakwah itu dari dalil-dalil. Apa saja yang boleh kita dakwakan, mana yang tidak boleh, cari pada dalil-dalil. Metode-metode mana yang benar, metode mana yang tidak dibolehkan untuk kita jadikan metode dakwah. Cari di dalam dalil. Bukan berijtihad. Bukan dibahas, bukan diseminarkan, bukan dimusyawarahkan. Tetapi cari dalam dalil. Dibahas. Dalil-dalilnya macam apa. Kenapa demikian? Karena itu tadi. Allah SWT mengutus para rasul dari awalnya Nabi Nuh AS. Sampai akhirnya yaitu Rasulullah Muhammad bin Abdullah alaihissalatu wassalam. Menghadapi umat dengan dekadensi yang luar biasa beragam. Kerusakan macam apapun sudah nampak dahulu dan terus berputar, terjadi terus-terusnya. Dan tidak ada satupun umat. Wa ma min ummatin illa khala fihan nadhir. Tidak ada satupun umat, Allah menyebutkan, yang sepi dari juru pemberi peringatan yaitu para rasul. Menunjukkan umat dengan kerusakan macam apapun, dengan model macam apapun, dengan gaya hidup macam apapun, Allah azza wa jalla sudah tunjukkan kepada seluruh rasul yang ada bagaimana cara mendakwai mereka. Bagaimana mendakwai mereka-mereka dengan kerusakan-kerusakan yang beragam tersebut, dengan sejumlah para rasul yang Allah telah mengutusnya. Perlu diketahui, disebut oleh para ulama bahwa jumlahnya rasul yang kita ketahui ada 25. Itu yang kita ketahui. 25. Ada disebutkan di dalam nas sunnah yang lainnya, ada beberapa tambahan nabi dan rasul yang lainnya. Adapun sesuai dengan nas dalil yang disebut oleh Rasulullah SAW waktu itu, ketika ditanya tentang berapa jumlahnya Rasul dan berapa jumlahnya Nabi, maka tidak sekedar 25. Ada 100 dan sekian belas Rasul. Ada 100 dan sekian belas Rasul yang Allah SWT utus untuk berdakwah kepada manusia. Nah, tidak ada satupun umat melainkan Allah sudah mengutus Rasulnya. Umat dengan macam-macamnya, keberagaman latar belakang sosial kemasyarakatan, keberagaman gaya hidupnya, keberagaman yang lain-lain. Oleh karenanya metode berdakwahnya pun sudah disempurnakan oleh Allah dengan dalil-dalil yang ada. Manhaj dakwah sudah Allah sempurnakan pula dengan dalil-dalil yang ada. Contoh mendakwai orang yang demikian kerusakannya, lihat bagaimana Rasul fulan alaihissalam berdakwah. Mendakwai orang yang kerusakannya demikian, lihat Rasul alam yang lain alaihissalam. Bagaimana mereka berdakwah? Maka menunjukkan bahwa metode dakwah pun adalah tauqifiyah. Berhenti pada dalil, yang ini harus dipahamkan. Dan tidak dibenarkan membawa atau mengadakan metode-metode baru di dalam berdakwah. Tidak dibenarkan membuat metode-metode cara-cara baru di dalam berdakwah. Karena para bapak para ibu yang dirahmati Allah SWT, di antaranya Allah SWT telah menegaskan bagaimana metode dakwah diajarkan kepada para nabi dan rasul. Kemudian kalau ada orang yang menanyakan bagaimana bisa berhasil berdakwah menyeru umat yang seperti ini kerusakannya, sekarang zamannya bukan zaman kuno, sekarang zamannya zaman now, eranya era milenium. Bagaimana kalau kita berdakwah dengan metode para nabi dan rasul yang mereka diutus oleh Allah di zaman-zaman yang dahulu, zaman kuno? Apakah masih sesuai dengan apa yang ada kenyataannya di hari ini? Apabila ada orang yang menyatakan seperti itu, maka sesungguhnya para bapak, para ibu, apa yang ada di zaman dahulu terjadi, terus terjadi, berulang-berulang sampai hari ini pun berulang. Kalau kita mau mengkaji kerusakan umat yang ada di zaman now, kalau kita mengkaji dengan sesama, maka kita akan dapati kerusakan umat yang ada di zaman ini seperti umat yang terdahulu. Seperti umat yang terdahulu. Oleh karenanya metodenya pun sudah ada pada sejarah bagaimana Rasulullah yang dahulu berdakwah. Hanya seseorang terkadang tidak mau mengkaji bagaimana metode dakwah yang benar. Tidak mau memahami bagaimana fikih berdakwah yang benar. Mereka hanya memandang realita. Kemudian dirinya diikutkan untuk menyebutkan diri pada realita yang ada. Sehingga dia menyangka bahwa dengan berdakwah ala apa yang dikehendaki oleh manusia di zaman now, di zaman sekarang, maka itulah yang paling tepat, itulah yang paling sesuai. Maka dengan cara pandang yang tidak sesuai dengan apa yang disebut para ulama sunnah macam seperti inilah, bermunculan penyimpangan-penyimpangan di medan dakwah. Ini yang akan kita bahas. Bermunculan penyimpangan-penyimpangan metode dakwah yang ternyata keburukannya luar biasa. Penyimpangan-penyimpangan di medan dakwah itu keburukannya tidak sekedar menyelisih manhaj dakwahnya para nabi dan rasul, tidak. Seandainya tidak ada keburukan yang lain, hanya metode dakwah yang tidak sesuai dengan metodenya rasul, menyelisih metodenya rasul, maka sungguh-sungguh sangat besar kesalahannya, sangat besar. Bagaimana rasul telah menyebutkan sebagaimana yang Allah sudah perintahkan, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin, katakan ya Muhammad kepada umatmu, ini adalah jalanku. Adu ilallah, jalanku di mana aku menyuruh manusia kepada Allah. Ini loh jalan dakwahku, ini metode dakwahku. Kenapa Rasul diperintahkan Allah untuk menyebutkan yang demikian agar umat ini siapapun di antara kalangan manusia yang oleh Allah diberi ilmu tentang kitabul Al-Quran, tentang sunnah Rasulullah SAW, kemudian dia berdakwah, maka hendaknya dia melihat bagaimana jalannya Rasulullah berdakwah. Oleh karena Allah perintahkan untuk disebutkan kepada umat, qul hadhihi sabili, katakan ya Muhammad, ini jalanku. Jalan apa? Ad'u ilallah, yaitu jalan aku berdakwah, mengajak manusia untuk kembali kepada Allah. Berarti apabila mendatangkan metode baru, mendatangkan cara baru di dalam berdakwah, tidak sebagaimana apa yang telah disebutkan oleh Allah dan sudah disebutkan oleh Rasulullah di dalam nas-nas dalil yang ada, menyelisihi apa yang Rasul ajarkan, menyelisih sunnah Rasulullah dan sunnahnya para nabi dan rasul yang terdahulu, maka sungguh telah besar kesalahan-kesalahan yang ini, cukup besar, yaitu menyelisihi metode dakwahnya para nabi dan rasul. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara penyimpangan-penyimpangan di jalan dakwah, tidak memprioritaskan pembahasan dakwah sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla prioritaskan. Materi dakwah itu bukan sembarangan. Kita tahu Islam itu adalah agama yang mengurusi segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun kecuali sudah dijelaskan di dalam Islam. Ada yang secara rinci, ada yang secara global. Nah, ada yang secara rinci, ada yang secara global. Segala sesuatu. Nah, karena Allah menurunkan Al-Quran, dijelaskan di antara apa yang Allah kehendaki dengan menurunkan Al-Quran adalah tibyanan likulli syai'in. Agar di dalam Al-Quran dijelaskan, agar Al-Quran menjadi penjelas likulli syai'in, segala sesuatu. Nah, segala sesuatu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Ada yang secara rinci dijelaskan, ada yang secara global. Ada kisah yang menarik, ini kisah nyata tentang masalah ini. Seorang ulama ahli tafsir yang dia berdialog dengan seorang Nasrani. Kami mendengar bahwa di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Al-Quran itu tibyanan likulli syai'. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Apakah itu benar? Apakah Al-Quran menjelaskan segala sesuatu sampai bagaimana cara membuat roti? Seorang ulama di tafsir, ulama al-sunnah ini mengatakan benar. Sampai bagaimana cara membuat roti pun Al-Quran telah menjelaskan bagaimana caranya. Nah, kemudian dia mengundang tukang roti. Mengundang tuan roti. Ditanya sejelas-jelas. Dia tanya, namanya ulama tidak tahu bagaimana cara membuat roti. Begitu. Setelah itu dijelaskan. Nah, membuat roti itu begini, begini, begini. Adonannya ini itu, campurannya ini itu dan sebagainya. Gitu ya. Kasih oli sedikit, kasih apa namanya. Itu bikin, bikin roti. Bengkel disuruh buat roti ya, campurannya oli kan gitu ya. Jadi namanya tukang roti, dia jelaskan bagaimana membuat adonan gitu ya. Begini caranya, begini cara begini. Nah, sudah selesai. Begitulah cara Islam, cara Al-Qur'an menjelaskan bagaimana cara membuat roti. Apa maksud Anda? Apa maksud Anda? Apa hubungannya bahwa ayat ini menjelaskan Islam, Al-Quran adalah tibyanan likulli syai'in. Padahal Anda untuk untuk menjelaskan tentang bagaimana membuat roti, Anda bertanya kepada tukang roti. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak mengetahui. Saya bukan ahli membuat roti. Al-Quran mengajarkan saya untuk apa? Bertanya kepada ahlinya kalau Anda bertanya tentang bagaimana membuat roti. Nah, para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana Al-Quran menjelaskan segala sesuatu kemudian meninggalkan cara berdakwah tidak dijelaskan? Tidak mungkin. Segala sesuatu dijelaskan dalam Al-Quran, berarti termasuk bagaimana cara berdakwah? Tidak mungkin. Termasuk yang tidak mungkin tidak dijelaskan adalah tema dan materi dakwah yang harus diprioritaskan. Tidak mungkin. Karena berdakwah urusannya begitu agung. Kita ingat kenapa dahulu Allah mengutus Rasul ketika ada penyimpangan dan penyelewengan-penyelewengan dalam hal agama. Umat manusia waktu itu sejak zamannya Nabi Adam alaihissalam, pikirannya tidak menyimpang. Keyakinan akidahnya tidak menyimpang. Bahwa kita memiliki Allah Rabbul Alamin Azza wa Jalla. Satu-satunya zat yang wajib kita beribadah kepada adalah Allah Azza wa Jalla. Tidak ada penyimpangan. Maka mereka pun beribadah kepada Allah. Mereka bekerja, mereka beraktivitas. Nah. Padahal juga terjadi ada hasad. Ada iri, ada dengki. Ada anak nakal kepada saudaranya. Nah. Ada manusia yang tidak senang kepada manusia yang lainnya. Ini kerusakan, bukan? Kerusakan. Tetapi Allah tidak mengutus Rasul. Allah tidak mengutus Rasul untuk kepentingan ini. Peristiwa putranya Nabi Adam alaihissalam yang diabadikan di dalam Al-Quran, ada hasad, ada dengki, yang ini berujung apa? Pembunuhan. Tapi sejarah menyebutkan dengan nas dalil yang benar, Allah tidak mengutus Rasul untuk kepentingan seperti ini. Menunjukkan ini bukan prioritas dakwah. Menunjukkan itu bukan prioritas dakwah. Berarti ada kerusakan yang lain yang hendaknya kita perhatikan terlebih dahulu, kita utamakan. Makanya Rasul yang pertama Nabi Nuh alaihissalam oleh Allah diutus ketika penyimpangan dan perselisihan yang ada di antara manusia sudah merusak pikiran dan merusak akidah iman mereka, di mana mereka sudah menyimpang jauh dari tauhid menuju syirik. Mereka meninggalkan peribadahan kepada Allah. Mereka selain beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Mereka agungkan orang-orang soleh melebihi apa yang mereka berhak untuk diagungkan. Orang soleh itu diikuti, dijadikan panutan benar, tapi tidak boleh diagungkan melebihi haknya sebagai hamba. Tidak boleh dipertuhankan menandingi Allah. Ketika orang-orang soleh itu wafat meninggal, mereka sakit hati, mereka berduka bersedih sehingga setan pun masuk membisiki mereka. Nah, yang ujung-ujungnya apa? Dengan bisikan-bisikan setan mereka disuruh membuat lukisannya, disuruh membuat miniatur patungnya, letakkan di sana untuk sekedar kamu mengingat. Kalau kamu nanti itu melihat patungnya mereka, kemudian lukisannya mereka, kan kamu ingat sehingga kamu kembali semangat beribadah. Awalnya demikian. Setan awalnya demikian. Tapi ujung-ujungnya begitu generasi orang-orang yang berilmu sudah tidak ada lagi. Orang hanya sekedar ikut-ikutan. Tidak mau belajar ilmu. Nah, ulama tidak lagi ada ulama. Sehingga mereka pun lebih mudah dijermuskan oleh setan. Ketahuilah bahwa bapak-bapak kalian dulu itu beribadah kepada ini. Kalau ada apa-apa mintanya ke sini. Mereka itu kalau dalam musim paceklik datang ke sini memintanya. Ini yang diseru, maka lakukan sebagaimana apa yang bapak-bapak kalian lakukan. Jatuhlah mereka dalam syirik. Oleh karena Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam, Rasul yang pertama Allah utus di muka bumi untuk mengembalikan umat dari apa? Syirik menuju tauhid. Padahal sudah 10 kurun berjalan sejak zamannya Nabi Adam alaihissalam, 10 kurun berjalan. Kerusakan, degradasi yang lain-lainnya ada. Hasad, iri, dengki, pembunuhan. Nah, bisa jadi ada kerusakan-kerusakan yang lainnya. Akhlak moral yang tak lagi baik, tidak manusiawi, itu banyak. Tetapi Allah tidak mengutus Rasul sampai ada penyimpangan dalam bab tauhid. Sampai umat ini menyembah selain Allah, Allah mengutus Rasul. Dan sejak saat itulah tidak ada satu pun Rasul yang Allah utus, melainkan kalimat yang mereka diperintahkan untuk menyebutkan kepada umatnya adalah kalimat tauhid. Allah SWT menyebutkan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Apa seruannya? An'budullah wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasulnya. Apa suruhan yang kami perintahkan agar mereka serukan kepada umat itu? Kembalilah kalian beribadah kepada Allah. Tauhidkanlah Allah. Wajtanibut taghut, dan jauhlah oleh kalian taghut-taghut, setiap apa yang diibadai selain Allah. Jauhi syirik dan kembalilah kepada tauhid. Ini tidak peduli kerusakan, dekadensi moral, dekadensi akhlak, dikadasi kerusakan peradaban yang ada pada umat. Ada umatnya Rasul yang mereka kerusakannya adalah sangat fatal dalam hal muamalah. Jual belinya ngawur gitu ya. Jual belinya ngawur itu apa? Tidak lagi memandang ini halal apakah haram. Tidak memandang ini curang apakah jujur. Ini menipu apakah? Lawannya menipu apa? Nah, ya jujur. Ya itu ya. Sama dengan lawannya curang berarti. Curang apa? Amanah ya. Tidak peduli lagi. Tidak peduli mereka mengurangi timbangan, mengurangi takaran. Tidak peduli lagi. Mereka saling bunuh, mereka itu perang antar suku. Ternyata bukan ini yang jadikan prioritas pertama dakwah. Bukan ini yang jadikan prioritas pertama untuk diserukan kepada umat. Saya bertanya kepada panjenengan. Mengurangi timbangan, curang dalam jual beli, tipu menipu, bunuh membunuh, miras, menenggak miras maksudnya. Sekarang lain lagi, pecandu narkoba, pecandu apa? Nah, setan yang kecil panjang apa? Rokok. Nah, macam-macam ya. Kerusakan apa bukan kerusakan? Kerusakan. Nah, mempermainkan wanita. Wanita tidak diberi hak. Wanita itu pokoknya wanita yang hidup boleh jaya kepada laki-laki. Nah, kerusakan atau tidak? Kedzaliman apa bukan itu? Kedzaliman. Tetapi sekali lagi tidak ada satupun Rasul yang Allah utus menghadapi kerusakan umat yang apapun macamnya, melainkan perbaikan umat diawali dari perbaikan akidah tauhid. Memperbaiki umat dengan jenis apapun yang ada pada umat, prioritasnya adalah perbaiki dulu akidah tauhid. Sesuai dengan apa yang Allah sudah prioritaskan, maka para duat, para da'i tidak layak memprioritaskan yang lain, melainkan prioritaskan apa yang Allah Azza wa Jalla prioritaskan. Sekarang kerusakan yang macam ini, penyimpangan dalam jalan dakwah seperti ini banyak, perhatikan. Ada kalangan masya Allah semangat dakwah, semangat dakwah, kemana-mana berdakwah, kemana-mana berdakwah, tetapi dia tidak sedikit pun menyinggung masalah tauhid. Apa alasannya? Jangan bicara tauhid memecah belah umat, tapi jangan bicara tentang tauhid. Tauhid itu nanti akan membuat orang lari, tidak mau lagi ngaji. Jangan membicarakan masalah tauhid. Itu nanti akan begini-begini. Siapa yang tahu kebaikan tentang bagaimana memperbaiki umat? Siapa yang mengerti tentang bagaimana memperbaiki umat? Dimulai dari apa? Selain Allah Zat Azza wa Jalla yang ada di atas langit. Sedangkan dia mengajarkan perbaiki umat dengan tauhid. Sedangkan Anda mengatakan Anda memperbaiki umat tetapi tidak menyinggung masalah tauhid. Justru Anda menuduh tauhid yang memecah belah umat. Tauhid yang nanti akan menjauhkan umat dari mau mengaji. Hasya wa kalla. Tidak benar yang demikian. Penyimpangan mana dakwah. Oleh karenanya, apabila umat ini jatuh pada takhayul khurafat, istilah lain dari syirkiyat. Takhayul khurafat istilah lain dari syirkiyat. Kemudian kita ingin memperbaiki umat yang kondisi seperti itu, tetapi dari jalur akhlak, dari jalur adab, ajarkan kepada mereka akhlak yang baik, kesopanan yang baik. Nah, ajarkan kepada mereka adab yang baik. Ajak mereka ke masjid, ajak mereka baca Al-Quran. Bagaimana mereka bisa sadar ketika mereka belum memiliki tauhid yang benar? Rasulullah berdakwah di Makkah 13 tahun. 13 tahun Rasulullah berdakwah di Makkah. Yang dimantapkan adalah akidah tauhid. Oleh karenanya muncul generasi terbaik di antara manusia ini. Para sahabat dengan kemantapan akidah, kemantapan tauhid yang mereka miliki. Allahu Akbar, penjuru bumi mana yang tidak didatangi Islam? Allah mengokohkan Islam dengan pijakan akidah tauhid. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, di antara ketimpangan atau penyimpangan di jalan dakwah yang selanjutnya, berdakwah tidak ilallah. Padahal yang disebutkan di dalam ayat, Allah SWT mengajarkan kepada baginda Nabi SAW agar menyerukan kul hadhi sabili ad'u ilallah. Katakan ya Muhammad kepada umatmu, inilah jalanku, ini metode dakwah. yaitu aku menyuruh umat manusia untuk kembali kepada Allah. Penyimpangan dakwah yang ada hubungannya dengan materi ini, tidak lagi sekarang juru dakwah itu menyeru umatnya untuk kembali kepada Allah, tetapi kepentingan-kepentingan. Kepentingan-kepentingan. Apakah kepentingan pribadi, apakah kepentingan kelompok, apakah kepentingan yaitu yang lain-lainnya. Maka ini bukan dakwah. Ini bukan dakwah. Karena yang dikatakan dakwah oleh Rasulullah adalah yang menyeru umat manusia kembali kepada Allah. Lihat para nabi dan rasul. Tidak ada kepentingan-kepentingan sama sekali, melainkan mereka adalah menjalankan tugas dakwah ilallah. Manusia macam apapun disuruh, diajak kembali kepada Allah. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, banyak sekarang fenomena da'i yang menyuruh kepada hizbiyah, kepada kelompok-kelompok. Artinya apa? Mereka membesarkan kelompok. Bagaimana supaya kelompoknya ini menjadi besar sehingga banyak pengikutnya. Tapi mereka tidak peduli dengan pembinaan-pembinaan yang mereka harus sampaikan. Mereka tidak menanamkan akidah tauhid. Mereka tidak mengenalkan sunnah. Bagi mereka yang penting berkumpulnya manusia banyak. Sehingga siapa yang ikut berkumpul itulah golongan kita. Yang tidak ikut berkumpul itu musuhnya kita. Seolah-olah demikian. Main dakwah hizbiyah. Bukan doanya para nabi, bukan doanya para rasul. Memang kenyataannya nabi kita adalah umat nabi kita umat yang paling banyak. Tapi bukan itu yang menjadi tujuan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan Rasul mengumpulkan manusia, bukan Rasul mengumpulkan pengikut, bukan. Seandainya suksesnya dakwah adalah dengan besarnya hizb, besarnya partai, besarnya kelompok, besarnya organisasi, maka tentu banyak nabi yang gagal di dalam berdakwah. Tentu banyak nabi yang gagal di dalam berdakwah. Di dalam hadis yang sahih, Nabi telah menyebutkan dalam peristiwa yang beliau telah disaksikan oleh Allah Azza wa Jalla, ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jalla bagaimana umatnya beliau, wa laqad ra'aitu, dan sungguh telah aku melihat nabiyan, seorang nabi. Wa ma'ahu salatun aw isnan, pengikutnya hanya 3 atau 2 orang. Wa laqad ra'aitu, dan sungguh aku juga menyaksikan melihat nabiyan wa laisa ma'ahu ahadun, nabi tidak ada sama sekali pengikutnya. Seandainya berdakwah adalah untuk mengumpulkan manusia, mengumpulkan pengikut, mengumpulkan massa, maka berarti banyak nabi yang gagal di dalam berdakwah, yang tentunya berhak untuk dicela oleh Allah tabaraka wa taala, tetapi tidak ada satupun nabi, hatta nabi yang Allah azza wa taala takdirkan tidak memiliki pengikut sekalipun, yang kemudian Allah mencela bahwa dakwah modal dakwah yang gagal. Menunjukkan dakwah itu, para bapak para ibu, bukan ila nafsi, bukan ila hizib, bukan ila jamaah, bukan untuk partai, bukan untuk kelompok, bukan untuk organisasi, tetapi dakwah adalah ila Allah. Serulah umat kembali kepada Allah. Kenalkan, ajarkan ini tauhid. Amalkan tauhid. Ini syirik, tinggalkan, jauhi syirik. Ajarkan sunnah, amalkan sunnah. Tinggalkan bid'ah, yang anda tercela, maka tinggalkan bid'ah. Tak peduli anda itu di mana, tak peduli anda itu di pulau apa, tak peduli anda dari bangsa mana. Selagi anda adalah kaum yang mendengarkan dakwah, maka wajib anda kembali kepada Allah. Sebagaimana saya wajib juga kembali kepada Allah. Itu da'i ilallah. Itu da'i ilallah. Apabila dakwah adalah untuk tujuan mengumpulkan massa, itu namanya kampanye, bukan apa? Bukan dakwah, begitu kan ya? Yang mengumpulkan orang itu apa? Kampanye itu namanya. Bukan dakwah itu. Kampanye itu namanya. Makanya banyak, nah, aslinya itu juru dakwah. Nah, dia pandang pengikutnya banyak, maka setan tidak diam, digoda juru dakwah yang pengikutnya banyak itu. Kamu pengikutmu banyak, Coba kalau kamu bikin partai, nah. Atau coba kalau kamu ikut-ikut ambil kursi, nah. Kamu kan bisa nanti duduk di kursi. Nah. Oh, enggak jadi, itu pun juga bisa duduk di kursi kan ya? Nah. Tergoda akhirnya, jatuhlah dia pada apa? Nah, siasa. Sehingga akhirnya dakwah yang mulia, dakwah yang agung, dakwah yang tugas mulia para nabi dan rasul dikotori dengan kepentingan-kepentingan. Dikotori dengan kepentingan-kepentingan sehingga menyimpang dari manhaj dakwah yang benar. Maka benarlah apabila Allah SWT kemudian menjadikan mereka terpuruk dengan apa yang mereka telah menyimpang dari manhaj dakwah yang benar. Termasuk di antara penyimpangan dakwah mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Berdakwah tetapi ada talbisul hak bil batil. Padahal Allah SWT melarang yang demikian. Wala talbisul hak bil batil wa taktumul hak wa antum ta'lamun. Jangan pernah sekalipun kalian campur adukkan yang hak dengan yang batil. Tauhid itu hak, jangan dicampur dengan kebatilan. Sunnah itu hak, jangan dicampur dengan kebatilan. Amal soleh itu hak, jangan dicampur dengan kebatilan. Muamalah yang halal itu hak, jangan dicampur dengan kebatilan. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun, dan kalian sembunyikan yang hak padahal kalian mengetahui mana yang hak. Kalian mengetahui mana yang hak, kalian tidak berani mengatakan yang hak, tetapi kalian sebutkan yang batil untuk menutupi yang hak, atau kalian campurkan yang hak dengan yang batil. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, berdakwah dengan sandiwara, berdakwah dengan sinetron, berdakwah dengan film-film, meskipun disebut sinetron religi, disebut dengan drama religi, disebut dengan film agamis atau semisalnya, atau sandiwara islami misalnya seperti itu. Nama sekedar nama, dan Islam berlepas diri darinya. Coba carikan dalil satu saja yang membenarkan sandiwara, yang membenarkan ada sinetron, yang membenarkan ada film atau seni peran. Carikan dalil yang membenarkan ini. Tapi sebagian kalangan menjadikan sebagai metode dakwah. Dipandangi cara yang baik, seandainya itu baik, tentu Nabi dan Rasul juga bersinetron. Tetapi tidak ada seorang Nabi pun yang bersandiwara. Mereka semuanya berdakwah. Mereka semua menyampaikan risalah. Tidak ada yang berperan sebagai ini, tidak ada yang berperan sebagai itu. Dan justru dicela peran-peran yang diperankan oleh orang. Sehingga metode dakwah yang seperti ini adalah mencampurkan yang hak dengan yang batil. Banyak kerusakan yang timbul dari adanya dakwah yang mencampurkan yang hak dengan yang batil dari sisi seni peran itu. Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan menyebutkan kesalahan-kesalahannya tentang masalah ini. Saya sebutkan secara pokok-pokoknya. Sandiwara, sinetron, kemudian seni peran itu tidak lain tidak bukan hanya untuk memukau saja. Sedangkan dakwah tujuannya bukan untuk memukau jamaah. Dakwah menyampaikan yang hak, menyampaikan risalah, menyampaikan ajaran. Tidak perlu dipedulikan apakah jamaah terpukau apakah tidak terpukau. Sedangkan sandiwara, seni peran hanya untuk memukau para pemirsa, memukau para jamaah. Sehingga apa? Akhirnya jamaah pun tidak peduli lagi. Yang penting mereka terpukau, merasa terpanggil hatinya, terusik hatinya, senang demikian dan demikian. Padahal bukan itu tujuan dakwah. Bukan itu tujuan dakwah. Kemudian yang kedua, dalam seni peran terdapat kerusakan yang sangat. Misalnya seseorang memerankan orang yang agung, yang luhur, memerankan seorang sahabat, memerankan orang yang soleh dari kalangan tabi'in, memerankan imam-imam dari kalangan imam yang ahli sunnah wal jamaah, Padahal apakah orang yang memerankannya ada sebanding? Hasawangan. Jauh. Apakah patut orang yang seperti ini memerankan orang yang agung seperti sahabat? Tidak. Kita tidak bicara tentang sahabat yang begitu agung, yang kemudiannya begitu jelas. Sekarang seandainya ada orang, panjenengan sajalah gitu ya. Ada orang, nah, panjenengan bergerak apa? Diikuti. Panjenengan tertawa macam apa? Ditirukan. Panjenengan berjalan gayanya seperti apa? Ditirukan. Nah, panjenengan mundur, dia ikut mundur. Jengkel kok tidak dengan orang begitu. Apalagi jenengan cuakep, nah dia kurang cakep misalnya gitu. Jengkel enggak? Jenengan suka mengaji, jenengan itu ibadahnya tekun ya, sementara dia enggak. Jengkel enggak? Ini bicara tentang masalah kita. Siapalah kita dibandingkan para sahabat yang mulia? Dan menurut bab Islam, ini menurut tanakus, mengurangi hak-haknya para sahabat, merendahkan, melecehkan para sahabat. Bagaimana sahabat yang mulia diperankan oleh orang yang tidak patut, tidak layak sekalipun disebandingkan dengan mereka? Maka ada kerusakan-kerusakan dari sisi yang ini. Kemudian tidak luput pula seorang muslim misalnya, seorang mukmin misalnya, karena dia harus mengikuti skenario sesuai aturan sutradaranya, dia harus berperan demikian, dia memerankan seorang yang kafir. Dia harus menjadi Abu Jahal misalnya. Dia harus ucapkan ucapan kekufuran. Dia tirukan bagaimana gaya jahatnya Abu Jahal. Apakah patut? Apakah rela? Apakah ridho seorang muslim, seorang mukmin? Dia menjadikan dirinya seperti orang yang kufur, mengucapkan kalimat kekufuran, mengucapkan kejelekan dan seterusnya. Maka jika benar itu adalah metode yang baik, tentu dahulu akan diajarkan. Tetapi kan itu diajarkan menunjukkan itu tidak baik, sehingga tidak boleh dijadikan sebagai apa? Metode dakwah. Seni peran yang ada sekarang, ustaz diperankan dalam sinetron-sinetron. Kacaunya lagi banyaknya sinetron itu ustaz itu yang berperan untuk meruqyah, melawan hantu. Hanya itu saja. Na'udzubillah. Memangnya ustaz itu tugasnya cuma itu? Kalau saya coba tugas seperti itu, enggak beda dengan dukun nanti. Gimana? Nah itu. Tidak benar yang demikian. Maka itu bukan metode dakwah. Itu penyimpangan dalam manhaj dakwah. Kemudian berdakwah diiringi dengan musik. Na'udzubillah. Dia tidak akan bicara kecuali harus musik dibunyikan. Tanyakan kepada saksi-saksi yang pernah hadir di majlis. Dia tidak akan bicara, memulai ceramah, memulai memukau jamaah, kecuali musik harus dilantunkan. Kecuali musik harus dibunyikan. Padahal kita tahu bahwa Islam mengharamkan musik. Sama seperti Islam mengharamkan khamr, sama seperti Islam mengharamkan zina, sama seperti Islam mengharamkan kain sutra bagi kaum laki-laki, sama, tidak ada bedanya. Dalam kitab Sahih Bukhari Rasulullah telah bersabda, "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-khira wal khamra wal harira wal ma'azib." Benar-benar niscaya akan ada terjadi pada kaumku, kaum yang Nabi berarti kaum muslimin. Kaum muslimin nanti akan ada di antara kalangan kaum muslimin yang mereka menghalalkan yang pertama apa? Al-khamra, mengharamkan, menghalalkan miras. Hira yang pertama, menghalalkan zina, hira. Wal khamra, dan menghalalkan miras. Wal harira, dan menghalalkan kain sutra bagi laki-laki. Wal ma'azif, dan menghalalkan alat-alat musik. Sabda Rasul menunjukkan dengan jelasnya bahwa hukum Islam, asal hukum Islam tentang musik tidak beda dengan tiga hal yang pertama. Sama diharamkan seperti khamr, seperti zina, dan seperti kain sutra bagi kaum laki-laki. Kalau seandainya zaman sekarang ada orang yang mereka dengan kajiannya mungkin begitu, dengan penelitiannya mungkin begitu, kemudian mengatakan hukumnya musik adalah halal, maka sungguhnya bukan merubah hukum musik yang haram menjadi halal, tetapi ini bukti bahwa benar sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti akan ada muncul di antara kalangan kaum muslimin yang menghalalkan apa yang Allah azza wa jalla haramkan. Bagaimana bermusik dijadikan metode dalam berdakwah? Ustaz, gimana saya mendakwai anak-anak yang gaul ini? Nah, mereka ini masih suka ini, musik, suka gemar ini. Kalau saya berdakwah tidak pakai itu, maka apakah mereka mau datang? Gak ada yang datang. Gimana? Ya metodenya harus pakai musik. Ini namanya talbisul haq bil batil. Mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Selamanya tidak akan sukses dakwahnya seperti ini. Karena yang tertestimoni kesuksesan dakwahnya adalah para nabi dan rasul. Sehingga harus kembali kepada mana dakwahnya para nabi dan rasul. Waspadai menhad dakwahnya seperti ini. Ini penyimpangan, maka jangan diikuti. Jangan diikuti, ini penyimpangan dakwah. Sebelum orang yang demikian itu berdakwah, mestinya dia harus didakwai dulu. Dia harus berjalan belajar ilmu dulu. Harus tahu yang halal yang mana, yang haram yang mana. Dia harus mengerti kata Rasul menyebutkan hakul hadhi sabili. Rasul mengatakan inilah jalanku sebagaimana yang Allah perintahkan. Ad'u ilallah ala basiratin. Yaitu jalanku berdakwah kepada Allah ala basiratin, kata para ulama, ala basiran dan ala ilmin. Berdakwah di atas ilmu. Ilmu tentang materi dakwah, ilmu tentang manhaj dakwah, ilmu tentang apa yang Anda harus sampaikan, mana yang halal, mana yang haram. Harus mengetahui ilmu ini yang kita maksudkan, bahwa dakwah ada fikihnya. Tidak sembarang orang bisa berdakwah, tapi harus belajar. Alih-alih mau mengajarkan manusia kebaikan, tapi belum dia mengajarkan kebaikan, sudah menjadikan manusia gandrung dan mereka menyanyi musik dan nyanyian. Bagaimana yang demikian? Nah, Ustaz, kalau enggak diringin dengan alunan seperti ini, kita enggak bisa membawa, enggak bisa memukau. Nah, nanti ya apa yang saya sampaikan itu enggak bisa masuk di relung-relung hatinya. Siapa yang memaksa Anda merelung-relung hati kan gitu ya? Enggak perlulah sampai merelung-relung hati begitu. Biasa disampaikan. Nasihat disampaikan dengan baik, gitu ya. Kalimat-kalimat disampaikan dengan baik. Seandainya mereka oleh Allah dibuka pintu hidayah, Allah akan sampaikan di hatinya mereka. Yang bisa mengantarkan apa yang kita sampaikan kepada hatinya umat adalah keikhlasan. Bukan suara musik. Adalah keikhlasan seorang juru dakwah. Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam An-Nawawi, dan seluruh ulama-ulama. Kenapa bukunya mereka itu diterima oleh kalangan manusia? Karena ikhlas. Di saat menulis mereka ikhlas. Di saat mereka berdakwah mereka ikhlas. Sehingga umat yang mendengarkan pun menerimanya tidak sekedar di telinga tetapi sampai di hati. Dengan ikhlas. Tidak dibutuhkan musik, tidak dibutuhkan nyanyian. Disenandungkan yang merdu-merdu begini supaya nanti sampai di hati. Yang mendengarkan juga begitu. Saking terpukaunya, biasanya ibu-ibu para akhwat itu. Nangis mereka mendengarkan. Menyentuh hatiku katanya gitu. Menyentuh kalbu. Nah, kalbu, kalbun itu dalam bahasa Arab apa artinya? Saya sampai menyentuh kalbu loh. Kalbun itu dalam bahasa Arab apa artinya? Nah, jadi kan sudah tahu kan? Nah, lo kok gimana gitu ya? Ceramah agama, nah, katanya menyentuh kalbu. Lo gimana? Kita butuhkan ceramah-ceramah agama yang menjernihkan hati kita. Nah, bukan menjernihkan apa? Kalbu. Kenapa Anda harus menyentuh-menyentuh hati? Nah. Ah, saya meneteskan air mata gitu. Di share di BA gitu kan. Nah. Saya sudah menyimak ini. Oh, sampai saya meneteskan air mata. Ternyata apa? Nah, di situ ada alunan musiknya. Terpukau. Padahal ada talbisul haq bil batil di situ. Berarti yang menjadikan Anda menangis itu apa? Nah, makanya di saat melihat itu menangis, setelah itu ketawa-tawa. Nah, lupa lagi. Nah, saat nge-share pun sudah enggak lagi menangis. Nah. Kamu sudah nonton yang kemarin? Iya, aku menangis aku. Kemarin. Nah, sekarang enggak menangis lagi. Nah, jadi semakna dengan air mata buaya. Nah, air mata apa? Buaya. Siapa yang mau dikatakan buaya? Kan enggak ada yang mau. Makanya jangan menangis dengan musik-musik yang seperti itu. Nah, ini talbisul haq bil batil. Termasuk metode dakwah yang menyimpang dari metode dakwah yang benar. Maka tidak boleh kita itu terpukau dengan alunan-alunan musik yang mengiringi dakwah atau dakwah yang diiringi dengan alunan-alunan musik. Dan yang semisalnya. Ada lagi talbisul haq bil batil. Berdakwah mengikuti tren, istilah-istilah yang tren. Kita tidak katakan bahwa tren itu selamanya adalah perkara yang haram, tetapi tren baru apapun perhatikan harus ditimbang dulu. Ditimbang dulu, hadapkan di hadapan nas dalil. Jika tidak bertentangan dengan nas dalil, tidak bertentangan dengan Islam, maka berarti boleh. Tetapi kalau itu bertentangan, maka selamanya tidak dibolehkan. Perhatikan dalam sabda Nabi SAW menyebutkan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Waspada dan jauhilah kalian perkara-perkara yang baru, tren-tren yang baru secara umum yang sudah disebutkan. Secara umum kita waspadai dulu. Oleh karena para ulama apabila ada perkara yang baru ditimbang dulu dengan syariat. Hadapkan dulu dengan syariat. Nah, zaman now Ustaz, anak-anaknya pada gaul, punya tren begini, punya tren begitu. Khair, thayyib. Kita tidak mengharamkan semua tren, tidak mengharamkan semua tindak gaulnya orang-orang anak-anak muda sekarang, tetapi ditinjau dengan syariat. Nah, yang mana yang Anda katakan gaul? Ini Ustaz, kalimat-kalimat begini. Nah. Na'udzubillah. Apakah dikatakan seperti ini? Apakah dikatakan seperti ini adalah tren yang ini dibolehkan? Tidak dibolehkan. Ini haram bagi haknya Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, haram, tidak dibenarkan yang demikian. Apakah seperti ini disebutkan kalimat untuk Nabiullah? Dikatakan ini tren mengikuti zaman now, mengikuti bahasa-bahasa yang gaul. Na'udzubillah. Tidak dibenarkan yang demikian. Dan istilah-istilah yang lain. Atau tren-tren berpakaian yang lain-lain. Nah, trennya sekarang itu celana Ustaz. Nah, meskipun baru sudah sobek-sobek. Saya kalau celana saya sobek sudah tak ringkas kan gitu ya. Jadi ringkas kalau sudah dipakai celana sobek kan gitu. Berarti sudah rusak ya. Nah, lu kok orang beli celana baru sudah sobek. Ini kira-kira yang sobek ini apanya ini kan gitu. Yang sobek apanya? Nah. Makanya tidak semua tren itu bisa diterima. Memang benar ya, tidak semua tren itu keliru, salah, haram, bukan. Tapi yang ditimbang dengan syariat. Ditimbang dengan syariat. Kalau celana sobeknya enggak pas paha itu loh, enggak bangga. Nah, pasti lututnya itu sobek-sobek jebol. Nanti di atasnya juga begitu sobek-sobek jebol. Berarti menampakkan aurat yang seperti itu. Menampakkan aurat yang seperti itu berarti berdosa. Nah, adalah kita lebih suhaq bil batin. Dalam metode dakwah. Nah, menampilkan wanita-wanita untuk berdakwah. Tidak sekedar di hadapan jamaah wanita, tapi di hadapan jamaah laki-laki. Padahal wanita itu diciptakan oleh Allah SWT dengan syariat Islam yang memuliakannya dengan jilbab. Kenapa disyariatkan berjilbab? Karena wanita itu asalnya adalah untuk bersembunyi, tidak untuk menampilkan diri di hadapan kaum. Siapapun dia. Perhatikan dahulu ketika orang-orang yang paling baik hatinya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in di hadapan istri Rasulullah, manusia yang juga paling baik di antara kalangan kaum wanita. Seandainya ada tuduhan-tuduhan, siapa yang lebih bisa dituduh? Mereka apakah kita? Tuduhan-tuduhan mau berbuat jahat dengan seorang wanita itu istri Rasulullah. Kita yang lebih patut. Tetapi hati-hati yang baik mereka, nah, para sahabat. Dan hati-hati yang mulia mereka pada istri Rasulullah pun. Allah akhirnya turunkan ayat tentang hijab. Wala in sa'altuhum la wa idza sa'altahun wa idza wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Allah sudah berfirman, apabila kalian meminta hajat-hajat kalian, wahai para sahabat laki-laki, kepada mereka istri nabimu, fas'aluhunna min wara'i hijab, maka mintalah dari balik tabir. Hati siapa yang lebih baik melebihi hatinya para sahabat? Hati siapa yang lebih suci melebihi sucinya hatinya para istri Rasulullah? Tetapi disyariatkan berhijab. Disyariatkan berhijab. Bagaimana dengan orang yang bukan mereka? Yang hatinya bukan hatinya para sahabat. yang hati kita adalah hati yang lemah. Bagaimana para wanita kemudian ditampilkan meskipun dengan dalil berdakwah? Ada talbisul haq bil batil di sini. Aisyah radhiyallahu anha seorang ilmuwan, ulama, alim rabbani. Tapi beliau berdakwahnya menyampaikan pelajaran dari balik hijab. Muridnya sejumlah sahabat yang lain belajar kepada Aisyah tentang riwayat-riwayat hadis, terutama hadis yang tidak didengar oleh para sahabat ketika di luar, tetapi hadis saja tentang rumah tangga dan semisalnya. Dari balik hijab, Aisyah keluar kemana? Mau pakai hijab. Yang ini menunjukkan wanita disyariatkan berjilbab adalah untuk bersembunyi dari pandangan kaum laki-laki. Lalu bagaimana mereka ditampilkan di hadapan kaum laki-laki? Maka ini menyelisihi apa yang sesungguhnya disyariatkan bagi wanita dan bagi kaum laki-laki. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak sesungguhnya penyimpangan-penyimpangan di medan dakwah yang apabila kita akan mengkajinya tentu membutuhkan waktu yang lebih panjang dari majlis yang kita telah ditetapkan ini, dan karena waktu juga yang membatasi, saya sudah melampaui hampir 20 menit dari waktu yang disediakan oleh panitia. Maka sebelumnya kami mohon maaf yang sebesarnya, dan ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit apa yang bisa kami sampaikan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.